Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita masuk dari 10 al-awwal min Dzulhijjah, di mana 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah disebutkan dalam hadis sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah." Yani al-ashril awal. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai dari amal-amal saleh, yakni hari yang 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, dan termasuk juga jihad fi sabilillah? Qala na'am. Illa rajulun kharaja fi sabilillah bimalihi wa nafsihi falam yarji' minhu syai', kecuali kalau orang itu berangkat berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, lalu dia pulang tidak membawa apa-apa. Inilah hari-hari yang istimewa, inilah hari-hari 10 awal ya Allah Ta'ala lebih mencintai dari amal-amal saleh. Inilah saatnya orang mukmin mendapatkan kebahagiaan, bisa memetik waktu, kesempatan yang Allah berikan di hari-hari 10 yang awal ini. Sehingga di antara amal saleh yang ditanyakan kepada beliau dalam hadis Muslim dari jalan Abi Qatadah, annahu su'ila an saumi yaumi Arafah, bahwasanya beliau ditanya tentang saum hari Arafah. Faqal yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Saum hari Arafah itu melebur dosa-dosa seorang mukmin al-madiyah wal-baqiyah. Al-madi yang telah lewat, wal-baqiyah akan dilakukan. Demikianlah kabar yang datang dari beliau. Keutamaan yang agung ya Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sekali lagi ialah dengan mengumpulkan amal soleh. Setelah dia mengumpulkan ilmu, dia kumpulkan dengan amal soleh. Itulah kebahagiaan kita seorang mukmin. Sehingga ma'asyiral muslimin, pada malam ini semoga Allah Ta'ala jadikan pula duduknya kita di masjid ini, setelah kita mengikhlaskan diri mengharap wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka kita juga berharap amal soleh yang kita jalankan pada malam ini, pada jam ini, akan dicatat sebagai ahabbu al-a'mal, amalan yang sangat dicintai di sisi Allah Ta'ala, sebagai catatan yang berat timbangannya. Iya. Apalagi kalau kita seorang muslim yang semakin menyadari bahwasanya fitnah semakin dahsyat, yang mengancam agama kita semakin hari semakin dahsyat, maka kita harus semakin bersyukur mengingat nikmat Allah Ta'ala ini, yakni kita bisa berusaha membimbing hati kita untuk diisi dengan ilmu. Jangan sampai kita hanya berpikir jasad kita diisi dengan makanan dan minuman. Kita setiap hari makan dan minum, hati kita lebih membutuhkan terhadap ilmu. Iya. Maka para hadirin, nah, kita akan masuk pada ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab beliau Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid, sampai pada bab sihir, bab tentang sihir, ma jaa fi sihir. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif semoga Allah merahmatinya, naqulu munasabatul babi li kitabit tauhidi. Kata syekh, munasabah, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, hubungan antara bab dengan kitab. Apa alaqahnya hubungan antara bab dengan kitab? Kitab dengan isi itu ada hubungannya. Sehingga para ulama menyusun kitab dan dimasukkan di dalam kitab tersebut bab demi bab. Ya, ini itu menunjukkan ada hubungannya antara judul dengan isi. Maka Syekh mengatakan, li'anna min aqsami sihri ma la yata'ati ghaliban illa bisyirki. Hubungannya kata Syekh, dikarenakan di antara jenis-jenis sihir, malayataati, yang tidak mungkin didatangkan. Dulu, malayataati tidak mungkin dipraktekkan, illa ghaliban illa bisyirki. Ghalib, kebanyakannya, umumnya. Illa bisyirki, kecuali dengan melakukan praktek kesyirikan dulu. Iya. Sihir tidak bisa ditampilkan kecuali melakukan perbuatan syirik dulu. Iya. Sehingga fasyayatinu la tattakhidul insan ghaliban illa limaslahatin. Wa ma'lumun anna maslahata syaitan ayyaghwiya bani Adam. Ya. Maka Kalau demikian, setan-setan. Nah, tidaklah menjadikan, tidaklah dijadikan oleh manusia kebanyakannya kecuali untuk kepentingan. Iya. Dan zal yang maklum bahwa kepentingan setan, apa itu? Kepentingan setan memanfaatkan manusia, ayyaghwiya bani Adam, untuk menyesatkan anak Adam. Ya. Sehingga fayudkhiluhum fisyirki wal ma'asi. Sehingga setan memanfaatkan manusia dengan sihir tadi. Nah, untuk supaya memasukkan mereka ke dalam dosa syirik ataupun maksiat. Ya. Jadi maharnya orang berbuat syirik yang dilakukan oleh para dukun-dukun itu, naam, praktek sihir mereka maharnya ialah ima maksiat, ima syirik. Ya. Jadi tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari perbuatan syirik dan maksiat. Jadi maharnya mahar yang berat. Mahar yang kita harus berikan kepada para dukun. Itu maharnya sangat berat. Apa itu? Syirik. Kadang perbuatan kufur. Jin kadang menyuruh kepada dukun tersebut untuk berak dan kencing di atas Quran. Mundur. Jadi setan memberikan berbagai macam fasilitas yang diinginkan oleh manusia, tapi maharnya tadi dia harus siap menghinakan Quran. Apa itu? Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid. Mundur. Darah haid untuk menulis Al-Quran. Ini bukan memuliakan Quran, ini menghinakan Quran. Tapi itulah maharnya. Kalau mau, diberi imbalan. Apa imbalannya? Macam-macam. Yang kaya ya dikasih, yang syahwatnya ingin kaya, dipenuhi oleh setan. Yang ingin naik pangkat, diberi oleh setan. Tapi maharnya tadi menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Atau kencing di atas Quran. Atau berak di atas Al-Quran. Semua itu ayuhan nas, mahar yang harus diberikan kepada syaitan. Nah, atau kadang maksiat. Apa itu? Menzinai ibunya sendiri. Menzinai tetangga orang lain itu sudah perbuatan jahat. Di antara dosa-dosa besar, antuzania halila tajarik. Engkau berzina dengan gadis atau dengan istri tetanggamu sendiri. Kalau berzina dengan orang lain yang tidak ada hubungan tetangga, itu dosa. Tapi lebih jahat lagi ialah berzina dengan istri tetangga atau gadis tetangganya sendiri. Iya. Tapi itu maharnya yang ditawarkan oleh syaitan. Sehingga antum akan mendapatkan apa yang diangan-angankan. Barakallahu fikum. Wa qad dzakara al-muallifu fil bab ayatain. Lalu Syekhul Islam dalam bab ini membawakan dua ayat. Dua ayat yang pertama. Al-ula. Al-ayatul ula. Qauluhu ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Di dalam surat Al-Baqarah, Syekh membawakan ayat 102. Ayat ini panjang, namun diambil bagian akhirnya. وَلَقَدْ عَلِمُوا وَلَقَدْ عَلِمُوا. Dan sungguh, sungguh. Di sini Allah katakan, sungguh-sungguh alimu, mereka itu telah mempelajari. Yang dimaksud mereka, al-Yahud. Ayat ini menceritakan tentang orang Yahud. Walaqad alimu, dan sungguh mereka bangsa Yahud itu telah mempelajari. Apa yang mereka pelajari? Laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Laman istarah, yaitu orang yang telah menukar. Istarah artinya istabdala, mengganti, menukar. Ditukar antara sihir dengan kitab Taurat. Jadi maksud kata Syekh Shalih Fauzan, laman istarah ai istabdala as-sihra bit-Taurat. Mereka Yahud mengganti, menukar, mempelajari sihir untuk menukar dari meninggalkan mempelajari Taurat. Begitulah orang. Kalau sudah mempelajari kemaksiatan, dosa, kesyirikan, maka kitabnya ditinggalkan. Sama umat Islam kalau sudah disibukkan dengan perkara selain Al-Quran dan Sunnah, akan disibukkan dengan yang lainnya. Sebagaimana orang Yahudi, mereka mempelajari sihir dan ditukar. Mereka tukar sebagai tukaran, imbalan, pergantian apa yang seharusnya mereka pelajari. Dari mempelajari Taurat, lalu mempelajari sihir. Dan ancamannya, malahu fil akhirati min khalaq. Malahu, tidak ada bagi dia yang mempelajari sihir. Fil akhirati, di akhirat, sekolah akhir. Min khalaq. Apa itu min khalaq? Tidak akan mendapatkan bagian. Berkata Syekh Shalih Utsaimin di dalam syarahnya, walaqad alimu, dhamirul fa'il yaudu ala muta'allimi as-sihra. Di dalam ayat ini, walaqad alimu, sungguh mereka telah mempelajari. Dhamir, kata ganti, itu fa'ilnya, pelakunya dalam kalimat ini adalah kembali kepada muta'allimi as-sihra, orang-orang yang belajar sihir. Jadi maksud orang Yahudi, orang-orang yang mempelajari sihir dalam ayat ini maksudnya orang Yahudi. Terus wal jumlatu muakkidatun bil qasam, dan jumlah ini dikuatkan dengan huruf qasam, lam, wa, huruf wawu, walaqad, walaqad, alam, bilqasam, walam, waqad, tiga huruf tauqid, wawu, lam, qad, walaqad. Bimakna, wa makna, dan artinya istarahu ay ta'allamuhu, dan sungguh mereka telah mempelajari dengan sungguh-sungguh sihir itu. Sungguh-sungguh mereka telah mempelajari sihir itu. Artinya tahaqqaqu, benar-benar Yahudi itu mewujudkan praktek ilmu sihir. Walaqad alimu. Barakallahu fikum, ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa artinya? Malahu, tidak ada baginya. Baginya maksudnya orang yang belajar. Apa yang dipelajari? Sihir. Fil akhirati, fil akhirah, di akhirat nanti. Min khalaq. Khalaq, ay malahu min nasib. Tidak mendapatkan bagian. Nasib, khalaq, diterangkan oleh Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada di akhirat bagi mereka itu min khalaq. An-nasahir la khalaqa lahu fil akhirah. Kata Imam Qatadah, an-nasahir, bahwa tukang sihir tidak dapat bagian. Apa yang dimaksud bagian? Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, yang dimaksud ma lahu fil akhirati min khalaq ay minal jannah, dari surganya Allah. Khalaq bagian, yang dimaksud bagian ai al jannah. Demikian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Nah, dalam riwayat Hasan Al Basri, ma lahu fil akhirati min khalaq. Min khalaq laisa lahu min din. Tidak dapat balasan. Iya. Ad-din balasan. Malahu min khalaq laisa lahu din. Tidak dapat bagian, tidak dapat balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga wa kullu man laisa lahu fil akhirati min khalaq fa muqtadahu anna 'amalahu habitun batil. Sehingga setiap orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Nah, tidak dapat bagian di akhirat, fa muqtadahu, maka konsekuensinya berarti apa? Amalannya hapus dan batil. Amalannya hapus dan batil. Dalam hadis Muslim, an ba'di azwaji Nabi, dalam hadis riwayat Muslim yang datang dari sebagian istri Nabi, Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Dalam hadis Muslim, nah, dari sebagian istri-istri beliau, Nabi SAW bersabda, siapa saja, perhatikan di sini, siapa saja umum, orang zaman dulu, orang zaman sekarang, siapa saja, orang pinter, orang bodoh, siapa saja, umum, laki, perempuan, siapa saja, umum, ata'arofa, datang kepada dukun. Arof, peramal. Dukun. Nah, kahin. Fasa'alahu an syai', lalu bertanya sesuatu. Fasaddaqah. Lalu membenarkan jawabannya. Apa ancamannya? Lam tuqballahu sholatun. Tidak diterima sholatnya. Arba'ina yaoma, 40 hari, 40 malam. Kenapa orang tersebut amalannya ditolak oleh Allah? Karena dia berani-berani mendatangi orang yang jahat. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Itulah peramal. Itulah yang dikatakan kahin. Itulah arraf. Ini orang yang datang. Mafhumnya? Apa mafhumnya? Kalau orang yang datang bertanya membenarkan saja ancamannya seperti tadi, amalannya hapus. Lalu bagaimana dengan orang yang didatangi? Paham? Kalau yang datang saja ancamannya berat, bagaimana yang didatangi? Jadi, sungguh ini sebuah perkara yang besar. Orang yang datang ditolak 40 hari sholatnya. Sehingga para sahir-sahir tadi, para kahin tadi, sungguh mereka telah merusak banyak manusia. Nah, sehingga amal-amal pada sholat mereka tidak diterima karena sebab melakukan sesuatu yang sangat merusak. Nah, selanjutnya, lakin imma ayantafiya nasiba intifaan kulliya. Tapi kata Syekh, imma bisa jadi yang dimaksud hapus, ditolak amalannya, yantafiya an nasiba, artinya hapus, ditolak, ditiadakan bagiannya, intifaan kulliya, ditiadakan secara menyeluruh sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, kuliah. Nah, kalau semua amalannya hapus, maknanya apa? Fayakunul amalu kufra. Berarti amalan kufur. Berarti perbuatan kufur. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasa'alahu an syai' fasaddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin. Dalam lafaz yang lain, siapa yang datang kepada peramal dukun sungguh dan lalu menanyakan dan membenarkan jawabannya, sungguh telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Yang datang saja dianggap kufur. Lalu bagaimana yang ditanya? Kalau itu perbuatan kufur, amalannya hapus. Iya, amalannya hapus. Sholatnya, sodakohnya. Bukankah orang jahiliyah dulu merawat Masjidil Haram? Yang menjaga Ka'bah, memelihara Ka'bah. Tapi karena mereka orang-orang musyrik, tidak diterima amalannya. Tidak diterima amalannya. Maka disinilah seorang harus kembali kepada tauhid. Au yantafi kamalan nasiba fayakunu fisqa, atau ditiadakan. Ditiadakan kesempurnaan bagiannya sehingga menjadi perbuatan fasik. Orang yang datang kepada kahin salatnya tidak diterima 40 hari. Karena sholat itu amalan yang paling pertama dihisab. Ya, dilihat dulu sholatnya. Yang pertama kali dihisab, sholat. Bukan jihad, sholat. Nah, di sini diancam orang yang datang ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Sungguh rugi dia. Selama 40 hari sholat, tidak diterima pahalanya. Tapi kata Imam Nawawi, tidak perlu mengkodok. Kalau antum dulu pernah datang kepada orang pinter, dukun, kami tua begitu, bertanya sesuatu, karena mobilnya hilang, kunci rumahnya hilang, anaknya hilang, datang kepada kahin dulu, waktu belum tahu. Sekarang sudah tahu, cukup tobat. Apa perlu mengkodok sholatnya 40 hari, 40 malam? Tidak. Demikian penjelasan Imam Nawawi di dalam syarahnya. Barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Wa ma lahu min akhirati min khalaq. Nah, ayat ini surat Al-Baqarah ayat 102 diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Ayat ini dalil ala annahu kafirun. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa sahir, sihir tadi adalah perbuatan kufur. Fasihru kufrun billah. Sehingga perbuatan sihir, perbuatan kufur kepada Allah. Wadhalika min iddati mawadhi'. Yang demikian itu juga disebutkan dalam beberapa tempat. Satu, masih dalam surat Al-Baqarah 102, tapi pada ayat sebelumnya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Lihat. Wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kufur. Walakin syayatina kafaru. Tapi setan, setan itu yang mereka kufur kepada Allah. Apa sebabnya? Yu'allimunan nasas sihr. Mereka itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Setan-setan tadi kufur karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi orang yang mengajarkan ilmu sihir, mereka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, dan mereka telah melakukan perbuatan kufur. Naudzubillah. Kedua, dalam tempat yang kedua, masih dalam ayat ini juga, tapi sebelumnya. Yang menunjukkan kufurnya para tukang sihir tadi, perbuatan sihir tadi. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah Harut dan Marut. Keduanya mengajarkan kepada seseorang. Hatta yaqula, sehingga Harut dan Marut mengatakan. Apa kata dua malaikat ini, Harut dan Marut? innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita ini untuk kalian sebagai fitnah. Ya. Kita datang kepada kalian sebagai ujian. Fala takfur. Maka jangan kalian berbuat kufur. Apa itu? Belajar ilmu ini. Jangan belajar ini. Kamu akan kufur. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini. Walaqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang Yahudi telah mempelajari sihir itu dan tidak ada bagi mereka bagian dari surga. Jadi tiga ayat ini menunjukkan kata Syekh Shalih Fauzan dalilun 'ala annahu kafir. Sehingga seorang jangan sampai kemudian tertipu dengan sihir. Nah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, baina auliyaullah wa auliya'u syaitan. Syekhul Islam ingin membimbing kita agar kita harus cerdas. Bisa membedakan antara wali-walinya setan dan wali-walinya Allah. Jangan sekedar dicantumkan nama waliullah. Lalu setiap apa yang kita lihat dan kita dengar semua itu benar. Jangan. Kenapa? Ditimbang-timbang dulu dengan kitab wasunnah. Contoh. Ketika Syekhul Islam menghadapi Golago, pasukan Tartar. Waktu itu pasukan Tartar hendak masuk kota Baghdad. Maka tiba-tiba ada seorang Syekh Arab. Seorang Syekh dari Arab. Tetapi naik kudanya Panglima Golago, pasukan Tartar ini. Sambil meneriakan. Dengan teriakan-teriakan. Maka Syekhul Islam tahu, ini tidak mungkin Syekh Arab. Kalau dia seorang Syekh Arab, tidak mungkin mengajak muslimin membunuh kaum muslimin. Ini mesti setan. Setan ini. Tapi sebagian orang tertipu. Wah, ini Syekh, benar-benar Syekh. Sehingga terfitnah dengan penampilannya setan ini. Bukankah ketika perang Badar, ya, perang Badar. Ketika itu datang setan menaiki kuda ke negeri Arab, ke Mekah. Dengan penampilan seperti halnya Suraqah bin Malik sambil mereka kita serang Muhammad. Setelah itu mereka pun terpanggil dengan teriakan tersebut, akhirnya disiapkan pasukan 1000 pasukan kafir Quraisy berangkat ke Badar. Begitu berhadapan dua pasukan, ternyata orang yang naik kuda tadi yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berpenampilan seperti Suraqah lari. Ketika malaikat turun dari langit, dia lari ke lautan. Siapa itu kalau bukan setan? Jadi Syekhul Islam sering atau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furqan dengan istilah rijalul ghaib. Rijal al-ghaib. Dan ini yang banyak orang tertipu. Ada orang dikir. Dia diberi dikir setiap malam 100.000 kali. Wow. Begitu dikir di tengah malam. Ya. Tiba-tiba badannya terangkat. Wow. Badannya terangkat. Dia semakin mantap. Wah, ini dikir yang luar biasa yang bisa menjadikan seterangkat. Lalu datang di tengah malam orang berjubah putih. Menipu dia. Sekarang kamu sudah mencapai tingkatan tertinggi. Dikirnya sudah bisa naik. Jadi pakai sajadahnya naik. Wah. Insyaallah bukan hanya apa ini tenaga dalam bisa dorong orang. Dikir bisa mengangkat orang. Wah, luar biasa ini. Barakallahu fikum. Lalu dia mengatakan, kamu mulai besok tidak perlu sholat lagi. Sudah makrifah kamu. Iya. Banyak orang yang tertipu dengan rijalul ghaib seperti ini. Nah, karena itu ahlu sunnah, seorang yang dibimbing dengan ilmu tentunya harus cerdas, bisa membedakan antara waliullah dan wali syaitan. Dan setiap para kahin, tahin tadi, yang berhubungan dengan syaitan bukan waliullah. Mereka itu disebut tentunya dengan awliya usyaitan. Nah, barakallahu fikum. Karena memang syaitan telah dijadikan untuk orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatina awliya awliya alilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan itu memang sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman sungguh-sungguh, walinya bukan setan, Allah. Kami jadikan setan itu sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Iya. Wa idza fa'alu fahisyah, kalau mereka orang yang tidak beriman berbuat kekejian, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Lihat. Kalau membuat kekejian, kejahatan, mereka mengatakan kami dapatkan dari nenek moyang kami. Dan Allah pun menyuruhnya. Lihat. Kedustaannya. Maka kul, katakan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji. Bagaimana Allah menyuruh kepada wali ini ketika dia didatangi orang? Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, syaratnya gampang. Kamu harus membunuh gadismu sendiri. Besok datang membawa apa namanya, ayam. Ayamnya tentunya ayam yang masih dere. Ya. Nanti akan dapatkan apa yang kamu harapkan. Benar. Bawa ayam, serahkan kepada dukun tadi, dan dia pun membunuh ayam tersebut. Ternyata barakallahu fikum, yang terbunuh bukan ayamnya dia, tapi anak putrinya. Itu imbalannya. Apa mungkin Allah Ta'ala menyuruh kepada waliullah itu untuk membunuh manusia? Apa mungkin? Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun? Tidak mungkin. Ini perbuatan keji namanya. Kul, katakan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak pernah Allah menyuruh perbuatan keji. Iya. Barakallahu fikum, demikian Allah sebutkan sebagai nasihat untuk kita untuk perhatian. Ayat kedua. Ayat berikutnya para hadirin, barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala dalam surat An-Nisa 51, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minun, dan mereka mengimani kepada al jibt. Mereka yang dimaksud al yahud, dan mereka orang-orang Yahudi. Yu'minun, mengimani, bil jibti, dengan sihir. Ya. Jibt, sihir. Wat tahut, dan tahut. Tahut diantaranya ialah syaitan, iblis. Itu adalah tahut. Baik. Ini ayatnya pendek. Kita bacakan penjelasan syekh. Yu'minuna bil jibti, yu'minun ay al-yahud. Yang dimaksud mereka, yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang Yahud. Mereka mengimani bil jibti ay as-sihr. Maksudnya jibat, sihir. Kama fassaroha Umar bin Khattab, sebagaimana ditafsirkan oleh Umar bin Khattab. Wal yahudu kanu min aktsarin nas ta'alluma lisihri. Bangsa Yahud, mereka orang yang paling banyak mempelajari ilmu sihir. Buktinya Di Amerika ada fakultas sihir. Ada sekolah tinggi apa? Sihir. Sampai hari ini masih ada. Di Inggris juga ada. Ya? Di Indonesia tidak ada ya? Tidak ada di Indonesia. Fakultas apa namanya tadi? Sihir. Hah? Tidak ada ya? Baik. Di negeri Yahudi ada. Di tempat mereka ada. Sekolah khusus dari tukang sihir. Ya. Dipelajari sampai hari ini. Bukunya lengkap. Lengkap. Ya. Maka kita, seorang mukmin jangan sampai disibukkan ilmu sihir. Sibukkan diri dengan Quran, sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau antum habiskan seluruh umur untuk mempelajari ilmu, tidak akan kamu dapatkan kecuali sedikit. Seluruh waktu. Lalu bagaimana kalau sebagian waktu kita hanya sebagian kecilnya saja? Maka ini akan lebih sedikit. Demikian ayat yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Saya mohon maaf bila mana kesalahan, waktu kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.